Ya, monggo dipersilakan kembali. Ini terbingkis buat semuanya masyarakat Bondorejo dan sekitarnya yang untuk malam ini sudah menemani El, Shinta, serta El Musik. Juga buat Dian Multimedia, selamat bertugas. Halo Mas, baik-baik aja Mas kabarnya Mas? Sudah clear yang kemarin ya Mas ya? Oke, bareng El, Shinta, serta El Musik. Ini sambil hujan-hujan ya Pak ya. Adem banget Pak. Oh hati. Oh Mas, waduh Mas Joko. Thank you. harta dan kecantikan.